kapan lagi kau hindari coba menutupinya. Sekian lamanya ku tunggu, kau masih bertahan juga. Jangan salahkan siapa bila bertahan, kau mencoba menurut.